romántica, nyanyian tempo dulu, namun membawa kenangan hingga ke masa kini. Lagu romantika, melodi kerinduan, paling asik dinikmati yang sedang berduaan. Romantika di amor, pengiring asmara kita. Romantika di amor, pelipur kenangan kita. Ketika kau bisikkan cintamu padaku, cintamu padaku. Romantika di amor, pengiring asmara kita. Romantika di amor, kita romantika di amor, nyanyian tempo dulu ketika kau bisikkan cintamu padaku. Romantika di amor, pengiring asmara kita loh. Romantika di amor,